itu dalam 13 ayat ini tidak ditemukan kata munafik. Tidak ditemukan kata munafik sebagai kata kerja, tidak pula sebagai kata sifat. Tetapi kalimatnya juga wa minan nas man yaqulu amanna. Hanya disebut sifat-sifatnya saja. Kalau begitu, secara global sifat muttaqin harus kita perjuangkan untuk dapat kita miliki. Bagaimana sifat muttaqin tersebut? Dimulai dari hubungan kepada yang gaib, iman, prakteknya dalam sholat, yuqimuna sholat, dan juga hubungan dengan sesama manusia, menyalurkan harta dengan benar. Setelahnya ada hubungan dengan Allah melalui ibadah, hubungan dengan sama manusia, maka tentu kita juga menjalin komunikasi dengan ajaran yang telah terdahulu dan para nabi yang telah terdahulu. Makanya ada kalimat walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Disebutkan pada ayat kelima, ulaika, mereka itu tuh jauh tuh. Enggak gampang untuk meraih kedudukan muttaqin. Perjalanannya sangat jauh. Ulaika ala huda min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bila tidak begitu, berarti kafaru. Nah, untuk mengetahui kekufuran orang cukup melalui dua ayat saja nih. Muttaqin 5 ayat. Kekufuran 2 ayat, tapi orang munafik 13 ayat. Dan pada 13 ayat ini tidak ditemukan kata munafikunnya, tidak ditemukan kata yunafiqun nafaku. Kenapa tidak disebut? Supaya kita juga tidak mencari orang, tetapi justru mengenal sifat-sifat orang yang seperti itu, jangan-jangan nempel pada diri kita. Ini sangat penting untuk kita pelihara di sini, tadabbur Al-Qur'an. Kita ambil umpamanya salah satu ayat. Mataluhum kamatsalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Perumpamaan mereka itu seperti orang yang menyalakan api. Setelahnya api nyala, bersinar. Adha'at ma hawlahu, sinar api tersebut cuma menyentuh sekitar orang itu. Orangnya sendiri tidak mendapatkan sinar dari api yang dia nyalakan. Falamma adha'at ma hawlahu, dhahaballahu binurihim. Setelahnya api itu menyinari sekelilingnya, maka dhahaballahu binurihim. Kalau terjemahan yang ada, Allah menghilangkan cahaya mereka. Allah menggunakan kata dhahaba, pergi. Pergi Allah binurihim, membawa nur mereka. Memang susah ini untuk dibahas Indonesia akannya. Apa bahasa Indonesia yang pas untuk terjemahan dhahaballahu binurihim? Ya udah menghilangkan saja, enggak hilang nurnya. Kan kalau umpamanya ada handphone dibawa pergi oleh seseorang, tahu kan handphonenya di mana tuh sama orang itu. Cuma enggak bisa dipakai di sini. Berarti kan tidak hilang kan? Tapi kalau menghilangkan, memang enggak ada barangnya. Nah, Allah menggunakan redaksi dhahaballahu binurihim, artinya cahaya api itu ada dan layak menyinari mereka, tetapi tidak menyentuh mereka cahaya tersebut, karena Allah jauhkan cahaya itu dari mereka. Artinya apa ini? Al-Quran cahaya dari Allah. Ketika Al-Quran dibaca oleh seseorang dan orang tersebut tidak meraih manfaat dari bacaan yang dia lakukan, inilah perumpamaan dia. Kalau begitu kita harus hati-hati ya. Kita baca Al-Quran suka ngambil manfaatnya dari bacaan kita ini. Nah, ini perlu ditingkatkan komunikasi kita dengan Al-Quran. Tapi tentunya insya Allah kalau kita enggak akan sampai terkena ini. Seperti apa orangnya seperti ini? Orang yang membaca Al-Quran untuk mencari keduniaan, hanya sekedar untuk mendapatkan nilai duniawi. Al-Quran itu cahaya yang menerangi orang luar, apalagi orang yang membacanya. Tapi manakala seseorang membaca Al-Quran hanya untuk mencari keduniaan, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya saja enggak dapat. Tapi bagaimana kalau di sekitar dia, ketika membaca Al-Quran, dia membaca Al-Quran, di sekitar dia banyak orang mukmin. Orang mukminnya dapat dari Quran yang dia bacakan, dia yang membaca tidak mendapatkannya. Ini perumpamaan. Berarti kalau orang seperti itu termasuk orang yang memang terkena sifat munafik. Dan kita tidak punya hak memvonis. Pembahasan ini adalah untuk mengawasi diri kita, untuk mengevaluasi diri kita, mengintrospeksi diri kita. Jangan sampai terkena sifat seperti ini. Jadi bukan untuk lah kalau gitu sih ya, kemarin tuh orang itu baca Quran di sini munafik itu. Enggak. Kita enggak punya hak memvonis seseorang sebagai munafik. Bahaya. Sebab kemunafikan itu sangat identik dengan kekafiran. Kita tidak punya hak untuk memvonis orang kafir kalau dia masih membaca Quran, masih membaca syahadat, masih sholat. Adapun niat dia umpamanya buat main-main, biar Allah saja yang mengatur, bukan kita. Makanya ketika diketahui ada rombongan orang-orang yang sebenarnya munafik datang ke Mekah ibadah umroh, dibiarkan oleh para ulama di Mekah, dibiarkan oleh pemerintah di Mekah, walaupun jelas-jelas akidah mereka tidak Islami, tapi ngaku Muslim, paspornya beragama Islam, ya sudah dibiarkan saja. Sebab kalau ditolak nanti akan menjadi bumerang. Ya ternyata ulama Mekah Madinah melarang orang masuk ke Mekah ke Madinah padahal dia Muslim, kan lebih berbahaya. Di zaman Rasul sendiri orang munafik diperlakukan Rasul sebagaimana beliau memperlakukan kaum Muslimin lainnya. Ya, ini sampai ayat 20 sifat-sifat orang munafik. Saya pilih untuk sore hari ini materi sampai di sini saja. Bagi yang mau menyampaikan pertanyaan dipersilahkan. Ya, silahkan. Mic-nya dikasihkan. Yang harus bertanggung jawab tentang hukum di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun." Diawali dengan kalimat "wa yahkum ahlul injil bima anzalallahu fi." Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaikumul fasiqun. Kalimat man memberi makna sangat luas. Orang per orang secara pribadi, kelompok, masyarakat, satu negara. Posisi dia sebagai rakyat, sebagai pemimpin, bisa dikatakan man. Kalau begitu maka kita semuanya secara pribadi, jangan sampai meremehkan kepada hukum Allah. Secara pribadi, kewajiban sholat merupakan kewajiban yang disebut dengan fardu ain. Apabila anak kita tidak sholat dan kita membiarkannya, berarti kita tidak menegakkan hukum Allah di keluarga kita. Apabila bapak punya anak perempuan sudah menginjak dewasa, belum mau memakai pakaian islami dan dibiarkan, berarti si bapak tidak menegakkan hukum Allah. Kita dari kecil dulu, tidak langsung ke tinggi ya. Atau umpamanya seorang ibu, seorang bapak punya gadis yang sudah punya kenalan laki-laki, wajar yang namanya kagum itu karunia dari Allah. Tapi kalau sampai berjalan-jalan, berduaan, bahkan bersentuhan kulit dan dibiarkan, berarti orang tua dua-duanya sudah tidak lagi memperhatikan hukum Allah. Berarti yang fasik bukan cuma anaknya, tapi juga orang tuanya. Namun manakala orang tua sudah berjuang untuk mengingatkan anaknya, mendidik, membina anaknya, tapi anaknya belum juga mau mematuhinya, itu adalah hal yang lain. Sebab Nabi sekalipun ada yang punya istri, tidak beres istrinya. Tetapi bukan dibiarkan, namun belum diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Nah, itu adalah tingkat keluarga. Tingkat pribadi tentunya, kalau seseorang mengaku muslim, tidak melaksanakan sholat, tidak mengeluarkan zakat, tidak melaksanakan saum, itu lam yahkum bima anzalallah. Lalu tingkat RT, tingkat RW, silahkan. Nah, kalau sampai tingkat nasional, tentunya berkaitan dengan undang-undang. Tingkat regional berkaitan dengan peraturan daerah. Tingkat keluarga, ya peraturan keluarga lah. Harus semuanya membaca hukum-hukum Allah. Jadi kalau begitu, boleh jadi kalimat "wa man lam yahkum bima anzalallah" ini adalah merupakan teguran bagi setiap kita masing-masing, manakala memang kita sudah lalai terhadap aturan Allah. Ketika kita umpamanya membuang waktu tidak diisi dengan hal yang berguna, itu sudah termasuk lam yahkum bima anzalallah juga. Hanya saja kalau sudah sampai ke tingkat masalah vonis, tentunya tidak bisa kita memperlakukan hukum yang mestinya diterapkan untuk satu negara pada negara tidak, lalu kita terapkan untuk keluarga. Seperti umpamanya, kalau ada seorang muslim menyaksikan anaknya mencuri, maka tidak dibenarkan langsung anaknya dipotong tangannya. Sebab akan terkena hukum lain di negeri kita. Atau umpamanya seorang suami menemukan istrinya bertemu dengan laki-laki yang lain lalu bergandengan tangan, langsung dihukum dengan hukuman yang ya disebut-sebut dalam al-Islam wadribuhunna, dipukul umpamanya. Karena ini kan Di dalam Al-Quran, apabila dikhawatirkan oleh kamu, hai kaum pria, adanya nusyuz dari wanita, maka wadribuhunna, pukul. Apabila si wanita langsung lapor, aku ini diperlakukan KDRT, dah terkena tuh. Oleh karena itu, maka kalimat man tentunya sangat luas. Hanya untuk tingkat nasional sampai kepada masalah hukum zina, hukum mabuk, hukum mencuri. Tapi kalau untuk di tingkat keluarga, ya hukumnya tidak sampai setingkat itu. Yang jelas, kalimat man sangat luas sekali. Kalau seandainya seorang hakim memutuskan perkara tentang pembunuhan, ya, sementara orang yang membunuh itu tidak kenal eksekutor, tapi kenyataannya tidak, cuma terus di penjara beberapa tahun, ya, itu bagaimana pertanggungan si hakim itu, ya, dengan kasus seperti ini? Iya, yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah tentunya hakim yang membuat undang-undang, jaksa, dan presiden. Semuanya terkena, akan diminta pertanggungjawaban semuanya. Boleh jadi kan ketika presiden dipanggil, kenapa ini tidak dijatuhi hukuman secara islami? Kata presiden, saya sudah menyarankan kepada DPR, silakan bikin undang-undang yang islami. Bebas presiden. Yang ditanya anggota DPR. Kata orang DPR, oh saya sudah membuat, cuma belum berhasil. Karena memang jumlah yang mendukung sedikit, jumlah yang menolak lebih banyak. Ada catatan perjuangannya di hadapan Allah, bahwa dia sudah berjuang. Cuma keberhasilan itu adalah bukan penentu, tetapi memang ada lah di hadapan Allah catatannya masing-masing. Sekarang umpamanya hakim mau menjatuhkan hukuman umpamanya kisos, yang mana undang-undangnya enggak ada. Kalau umpamanya ada undang-undangnya, ya sudah harus dihukum dengan kisos. Tapi kalau tidak ada undang-undangnya, nanti dia akan terkena lagi. Memang seperti itu. Jadi merembet kemana-mana sebetulnya. Oleh karena itu, maka rakyat pun akan diminta pertanggungjawaban manakala para pemimpin membiarkan hukum tidak menggunakan al-Islam dan rakyat tenang-tenang saja, ya akan terkena juga tanggung jawabnya. Cuma tidak akan sampai ditanya tentang mengapa tidak menerapkan hukum ini, tetapi mengapa Anda tinggal diam tidak berjuang. Kata rakyat, oh aku enggak mampu, aku enggak bisa, aku enggak punya jalan ke arah sana, aku cuma rakyat biasa. Nah tentunya semuanya juga ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Allah Maha Penyayang, pada saat yang sama Allah Maha Adil. Tentunya keadilan Allah tidak membiarkan kesayangan tidak berfungsi. Kesayangan Allah tidak melalaikan masalah keadilan. Satu kesatuan adil dan sayang pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu waktu masih menjadi pegawai rakyat pernah ketanyaan itu. Pak Ustaz, katanya, sebagai anggota dewan sudah sejauh mana berjuang untuk menerapkan syariat Islam? Saya waktu itu menjawab, perjuangan yang kami lakukan tentunya ketika masuk pansus berbicara tentang perda, kita ungkapkan pesan-pesan Al-Quran tanpa menyebut qala ta'ala qala Rasulullah. Kenapa tidak disebut? Sebab kalau saya katakan Allah sudah berfirman, kata orang Kristen, ya apa? Bukan Yesusnya. Dalam Bible ada begini. Kata pemanya orang Hindu, Buddha, dalam kitab Weda ada begini. Rame nanti. Makanya saya ungkapkan bersifat kemanusiaan. Tapi isinya Quran. Cuma tidak disebut qala ta'ala qala Rasulullah, akan membuat rame atau di dewan. Sebab anggota dewan bukan cuma orang Islam. Kalau semuanya orang Islam gampang. Tapi selalu ketika dibentuk pansus, selalu ada yang non-muslimnya.